Tabir kepalsuan asa membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Dalam kepalsuan mudahlah dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Kepadamu Oh,